Hanya memang karena kesepakatan internasional harus pakai bahasa Latin supaya suatu ketika Mbak Feni pergi ke luar negeri ngomong tentang lobus frontalis, limbic system udah ngerti. Oh itu maksudnya tentang otak emosi. Oh itu tentang otak yang di depan. Dan saya ataupun para peserta di sini yakin tadi sambil nyambung-nyambungin, oh iya ya, kadang-kadang kalau kita marah tapi logika bilang jangan marah, terus hati tapi kayaknya nggak tenang gitu, gimana, terus tarik nafas dulu, oh ya ya betul gitu. Jadi kayak merefleksi lagi ke belakang. Dan di sini sudah ada pertanyaan dari tadi di tengah-tengah presentasi. Ya, baik. Mbak Ganis udah langsung ngacung nih, oh. Present. Ada Mbak Ganis, kemudian udah ada 3 pertanyaannya, kemudian ada di attendee, juga ada Mbak Iin. Mbak Iin punten karena kita sudah 100 orang, Mbak Iin karena kita udah 100 orang, pertanyaannya boleh di ini di chat, di Q&A, karena kita tidak bisa menampilkan Mbak Iin. Karena kita sudah 100 orang. Bayin, ini 98. Jadi Bayin bisa masuk nih, tolong dimasukkan. Masukkan deh. Okay. Analis ya. Jadi Mbak Iin udah masuk nih ya. Ada Mbak Ganis dan juga Mbak Iin. Oke, silakan Mbak Ganis terlebih dahulu. Mbak Ganis, bisa di-unmute? Mungkin host minta bantuan host kali itu. Biasanya ya, minta bantuan host karena biasanya ke unmute oleh host. Nah, ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Kali ini saya bicara Bunda Aisyah, Masya Allah. Kali ini saya ingin bertanya mewakili komunitas autoimun, orang dengan autoimun, Bun. Di mana? Masya Allah. Stres ini sangat berpengaruh dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa stres ini 4 kali lipat menyebabkan flare atau ketambuhan. Sebelum saya bertanya, ada satu hal, Masya Allah, saya baru tahu bahwa yang dimaksud dalam hadis Bukhari Muslim, segumpal daging itu kalbu, itu adalah jantung. Sebelum detik Bunda mengatakan itu, saya masih meyakini itu adalah hati. Ternyata kalbu itu jantung, dan Masya Allah, jantung memiliki sel sendiri, jadi sangat masuk di akal. Betul, punya otak sendiri, sehingga sangat masuk di akal bahwa itu akan menyebabkan apa, seperti mengendalikan seluruh tubuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Bunda itu menyebutkan bahwa semua pengalaman buruk di lobus frontalis itu apabila tidak di-cut, atau apa, berdamai, tidak bisa di maintain, dia akan masuk ke dalam sel otak dari kolbu. Nah, pertanyaan saya ini kan dari pengalaman teman-teman semua yang di autoimun itu, banyak pengalaman buruk yang sangat luar biasa terjadi puluhan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa di-replace? Kalau tadi kan Bunda menyebutkan jangan sampai masuk ke kolbu nih, di-cut. Nah, apakah kalau sudah terlanjur masuk, dan apalagi ada entah hadis atau saya lupa ya, apabila itu sudah menjadi hitam, di daging itu hitam, dan itu akan, naudzubillah, dia sampai terjadi ya, Bun. Nah, apakah itu bisa di-replace, dihilangkan, dan bagaimana tahapannya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ganti, Masya Allah. Adik ipar saya juga kategori autoimun kena lupus, adindaku itu. Oh, SLE ya, Masya Allah. Ya, makanya itu. Paham sekali tentang teman yang berjuang untuk autoimun. Ya. Mbak Ganti, memang semua memori itu kan dia ada di daerah lobus frontalis, baik yang positif maupun negatifnya. Nah, yang diminta sebetulnya adalah pada saat kita berhadapan atau mempunyai memori, kalau dia sangat sedih, sangat marah misalnya, pokoknya pakai sangat gitu ya. Iya. Itu berarti neuron di otak itu tersambung. Ya, jadi kalau neuron tadi itu kan ada kabelnya tuh ya. Ya, dia jadi di otak kita ini kalau misalnya kita ada menghadapi atau mengalami sebuah situasi kondisi, dia akan membentuk memori itu. Jadi kabel satu dengan kabel yang satunya tersambung kayak gini. Gitu dia kayak gini. Tapi dia untung enggak nempel gini nih. Jadi ada kabel dari neuron yang satu dengan kabel yang neuron yang lain, atau ada dua komputer yang kabelnya kita bisa satukan gitu ya. Nah itu tersambung, dia tersambung ini. Nah tapi untungnya tidak tersambung secara fisik begini, untungnya. Jadi sambungan otak itu dan juga sambungan jantung itu ada celah. ada celah. Nanti yang menyambungkan itu nanti keluar dari ujung-ujung ceritanya atau ujung-ujung kabel itu namanya zat kimia, kita sebut neurotransmitter. Untuk kayak aliran listrik ya? Yes, betul. Untuk kondisi-kondisi yang betul-betul membuat perasaan sangat sedih, sangat marah, termasuk juga sangat gembira, sangat bahagia, itu neurotransmitternya lebih kencang. Jadi saya suka menganalogikan sambungan itu kayak lem, ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah dengan kondisi emosi yang sangat intens, itu lemnya barangkali lem yang sangat kuat. Apa sih yang lem kuat sekarang? Lem Korea ya? Nah, kuat banget itu ya. Nah, jadi karena lemnya itu kuat, kadang-kadang memori itu ya senantiasa bersinggungan lagi dengan otak emosi, karena dia dekat posisinya. Ya kan? Jadi kalau dia nyala lagi, berakses lagi, ingat lagi, sedih lagi. Ya. Itu kalau nggak cepat-cepat dirilis emosinya, atau istilah kita yang paling asik, nggak cepat-cepat berdamai dengan situasi itu, maka lama-lama dia turun ke batang otak, turun ke sumsum tulang, turun lewat saraf, ya, menuju kolbu. Gitu. Ya, karena memang antara otak dengan kolbu itu saling memberi masukan sebetulnya. Tapi untungnya, yang terserap di kalbu itu bukan hanya memori negatif, semua memori yang positif juga, yang negatif juga. Dan yang luar biasa adalah kalau memori positif itu langsung terekam di kalbu. Itu kerennya tuh. Ya, jadi tapi untuk yang negatif, Allah kasih waktu tunda. Kalau untuk negatif Allah kasih waktu tunda. Masya Allah. Ya, ditunggu hambaku ini beristighfar nggak terhadap memori negatifnya itu. Ditunggu. Ya Allah. Iya, ditunggu. Merinding saya ya Allah. Subhanallah. Ini ya kembalikan ke aku nggak gitu. Kalau pada saat kita ingat memori negatif kita langsung selalu istighfar astagfirullahaladzim, dia tertunda untuk masuk ke kalbu. Masya Allah. Itu pentingnya teknik-teknik untuk memanage emosi yang tadi kita belajar sama-sama, dan saya yakin teman-teman sudah lakukan ini. Hari ini kita cuman rewind aja untuk kita rasa oh kayak gitu. Ya. Nah, itu kerennya. Jadi, apapun yang negatif itu Allah kasih waktu tunda. Ya. Kadang-kadang kita karena udah otomatis kan? Otomatis ingat yang negatif, ya astagfirullahaladzim. Nah, itu asiknya. Jadi sesuatu yang dari kecil kita diajarin dan secara otomatis itu yang menyelamatkan kita sebetulnya. Maaf Bun, jadi terefleksi dalam satu ayat, niat baik itu langsung tercatat sebagai pahala, sementara niat buruk betul. Mungkin ini ya alasannya, ya, Masya Allah. Itu. Kenapa? Karena sistem saraf kita tuh ngerti dia. Kalau yang baik-baik itu frekuensinya tinggi, di atas 200 Hz. Jadi langsung jalan. Kalau memori negatif atau nggak usah kan memori, pendengaran mendapat berita negatif, mata melihat tulisan negatif, omongan negatif, itu nggak langsung jalan dalam satu kali kita lihat atau satu kali kita ucapkan. Pada saat kita misalnya ya membaca berita sedih, sedih itu kan frekuensinya 75 Hz. Padahal sistem saraf bisa jalan di sistem saraf minimal 200 Hz. Makanya pada saat kita baca berita sedih atau kita sedih karena masih 75 Hz, dia nggak jalan ke seluruh tubuh, cuman di daerah otak aja itu. Masya Allah. Dikasih kesempatan kita untuk merilisnya itu, dikasih kesempatan untuk kita berdamainya gitu. Marah aja kurang lebih itu 100 Hz. Jadi kita marah aja. Kalau marah satu kali asal nggak diulang-ulang ya, karena diulang-ulang jadi naik dia aja. Marah, abis marah kita langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Atau kita marah sama anak ya kan saking otomatisnya astagfirullahaladzim. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Nah, itu marahnya nggak turun sampai jantung, nggak turun sampai kolbu ya. Ya, Anda hanya di atas aja di otak emosi gitu. Karena kita sudah langsung counter dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kan gitu ya. Nah, itu beruntungnya kalau kita dari kecil juga sudah terbiasa melafazkan ya kalimat-kalimat zikrullah ini. Karena langsung dia terrilis dia otomatis. Makanya kalau terlalu lama itulah ya. Kadang-kadang misalnya teman-teman sakit ya, misalnya teman-teman sakit, memang dia sedih agak panjang berbulan-bulan, tapi kan waktu sedih itu kan dia sambil sedih sambil istighfar kan? Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, istighfar itu tanpa sengaja itu mendilet ya, atau dia merilis yang emosi di otak ini untuk turun ke bawah itu nggak jadi. Nggak jadi. Paham, adik saya tuh seorang dokter juga, di ahli anestesi, kena lupus, sempat lumpuh, sempat nggak bisa jalan. Masya Allah. Iya, iya. Ya, cuman dia ditolong dengan selalu istighfar gitu, astagfirullahaladzim. Nah, walaupun bertahun-tahun itu dia menurut orang kok kasihan ya, dia sedih bertahun-tahun, tapi kan kita nggak tahu kalau dia karena dia istighfar setiap saat kan berarti emosinya dinaikin terus kan di level yang mutmainah tadi itu, level courageous, level, makanya saya lihat adik saya itu juga dia kalau saya dapat kabar tuh mana dia lagi jalan-jalan seneng banget saya, oh dia lagi di level courageous tuh, lagi jalan-jalan di mall misalnya, lagi jalan-jalan gitu. Nah, jadi bersyukurnya kita Mbak Ganis karena kita otomatis berzikir, otomatis istighfar, otomatis kita melafazkan ya, maka dia tidak terekam di jantung. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih ya. Banyak pencerahan. Ya, tetap semangat ya, nanti. Salam sama teman-teman. Ya, insya Allah disampaikan. Barakallah buat Bunda Aisyah yang sudah memberikan pencerahan. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Ganis. Jadi Mbak Ganis, kalau dikasih autoimun sama Allah tuh ternyata juga susah kan, gak ada obatnya. Katanya ternyata obatnya gampang banget ya, hanya istighfar, istighfar tadi ya, terus membaca Al-Asmaul Husna. Ya, walaupun teman-teman pasti sudah lakukan itu, itulah yang menyelamatkan ya, sebetulnya. Karena dengan kita tahu juga ininya, penjelasan ilmiahnya tuh biasanya tambah happy gitu, tambah ya Allah saya dapat clue-nya gitu, saya dapat caranya gitu. Dok, tapi saya suka ngerasa bersalah loh kalau misalnya astagfirullahaladzim gitu kan, kayak kok hal yang apa namanya berzikir tapi kan saya sambil marah, sambil teriak gitu, sambil muka ya, tapi itu jauh lebih baik daripada kita sebut nama-nama binatang. Iya. Karena kan gini, kalau kita lagi emosi terutama marah, itu ada desakan dari otak kan. Tapi karena sudah terbiasa istighfar dan keluarnya astagfirullahalazim, itu jauh-jauh lebih baik daripada kita sebut-sebut isi kebun binatang gitu. Jadi apapun tetap beruntung kita. Apapun tetap beruntung. Tapi tetap berikhtiar untuk istighfar kan cantik. Tapi di dalam seminggu atau sebulan sesekali itu ada yang istighfarnya nada tinggi, itu karena kaget banget kan. Kaget banget, takut banget biasanya. Itu nggak apa-apa. Terima kasih dokter. Kita ke penanya ke